kabupaten ke enjero roko iki supaya tansah kelingan sliramu wong lanang liyane ra bakal iso ngenteni jenengmu tak ukir sajroning hati.